Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihin karim, Ya ayyuhallazina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatal iman, kita melanjutkan kitab Al-Jami' As-Sahih li hadisi Al-Aqidah, yaitu ensiklopedia hadis-hadis sahih seputar akidah, di mana kemarin kita sudah membacakan hadis Jibril yang panjang dengan lafaz-lafaznya. Sekarang kita ambil fawaid, faidah-faidah yang bisa kita petik dari hadis Jibril tersebut. Al-fa'idatul ula, fa'idah yang pertama. Fil hadis tanbih ala annahu yambagi lil muslim an yahdura majalis al-ilm. Hadis ini memberikan atau mengingatkan kepada kita bahwa seorang muslim selayaknya untuk senantiasa menghadiri majlis-majlis ilmu. Wahuwa ala hayatin wa suratin hasanah min labsi ajmalith thiyab. Dan tentunya dengan memakai pakaian yang bagus, sebagaimana malaikat Jibril datang dengan memakai baju yang sangat putih sekali, rambut yang sangat hitam sekali. Maka akhwal Islam, ya, kita penting sekali untuk mendatangi majelis-majelis ilmu, karena itu adalah majelis kebutuhan hidup kita dan hati kita. Namun ketika kita mendatangi majelis ilmu, tentunya kita penting sekali untuk menghormati ilmu. Bagaimana bentuk penghormatan kita terhadap ilmu? Itu dengan cara memakai baju yang selayaknya seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini malaikat Jibril memberikan kepada kita contoh bagaimana seharusnya adab di dalam apa ia mendatangi majlis ilmu. Makanya Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, apabila beliau hendak mengajar, maka beliau memakai pakaian yang paling bagus dan memakai wewangian-wewangian. Untuk apa? Dalam rangka ta'zimul ilmu, yang menghormati ilmu. Ya. Faedah yang kedua yang bisa kita petik. Fil hadis bayan jilsah talibul ilm al-haqiqi alladhi yatlubul ilm bi jiddin wa ijtihad. Di sini malaikat Jibril kembali mencontohkan bagaimana cara seseorang duduk di majlis ilmu, di mana malaikat Jibril minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'adnu ya Muhammad, boleh saya mendekat?" Dan malaikat Jibril terus mendekat dan terus mendekat. Ini memberikan faedah ya akhwal Islam, kita berusaha semaksimal mungkin agar kita bisa duduk di saf yang paling depan. Iya. Kenapa? Supaya kita bisa mendengar lebih fokus tentunya. Iya. Faedah yang selanjutnya, fil hadis bayan anna arkanal Islam khamsah. Dalam hadis tersebut terdapat penjelasan bahwa rukun Islam itu ada berapa? Ada lima. Yang pertama mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga membayar zakat. Yang keempat berpuasa Ramadan. Dan kelima berhaji ke Baitullah. Dan rukun Islam yang lima ini, akhwat Islam, adalah merupakan jalan menuju surga. Sebagaimana Mu'adz bin Jabal berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin idza amiltuhu." Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yuqaribuni ilal jannah wa yubaiduni minan nar. Wahai Rasulullah, kabarkan kepada saya amal yang bisa mendekatkan saya ke surga dan bisa menjauhkan saya dari api neraka. Maka Rasulullah SAW sabda, "Laqad sa'alta an 'adzim." Engkau sudah bertanya tentang perkara yang besar, kata Rasulullah. "Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi." Dan sesungguhnya itu mudah bagi orang yang Allah berikan padanya kemudahan. Apa itu amalnya? Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ternyata Rasulullah menyebutkan amalan yang bisa memasukkan ke surga itu rukun Islam. Iya. Maka ya akhi, perhatian seorang muslim terhadap rukun Islam harus fokus banyak. Kita berusaha untuk mempelajari tentang apa itu sholat dan yang berhubungan dengan sholat. Yang berhubungan dengan sholat apa? Wudu. Dan semua yang berhubungan dengan wudu. Membahas tentang air, tentang bejana, tentang apa saja yang sah dengannya berwudu, apa saja yang membatalkan wudu. Sebab kalau wudunya tidak sah, sholatnya otomatis apa? Tidak sah. Kita belajar juga tentang sholat, bagaimana sholat, sifat sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kita juga berusaha untuk mempelajari rukun Islam yang kedua, apa itu? Yang ketiga, tentang zakat. Bagaimana zakat, terutama bagi mereka yang telah memiliki nisab. Kita juga berusaha belajar tentang bagaimana saum, bagaimana haji. Dan tentu yang paling agung adalah mempelajari dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang paling agung ya akhul Islam azan. Dan ini hukumnya fardu ain. Setiap muslim wajib belajar. Iya. Faedah selanjutnya ya akhul Islam azan ya Allah wa iyakum yang bisa kita petik dari hadis ini. Bayanu arkanil iman as-sittah. Penjelasan tentang rukun iman yang enam. Itu iman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, para rasulnya, hari akhirat, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini wajib diimani setiap muslim. Dan wajib setiap muslim untuk mempelajarinya. Wajib kita belajar apa itu iman kepada Allah. Yang tentunya mencakup iman kepada rububiyahnya, iman kepada uluhiyahnya, iman kepada nama-nama dan sifatnya. Ya. Apa itu iman kepada malaikat? Kita berusaha pelajari bagaimana sifat-sifat malaikat, bagaimana malaikat. Pada hari akhirat, iman kepada para rasul, wajib kita pelajari. Makanya aib ya akhi kalau kita bodoh terhadap rukun iman. Aib sekali. Karena orang-orang musyrikin Quraisy, mereka beriman kepada Allah, Pak. Mereka beriman. Tapi masalahnya iman mereka itu dicampuri dengan kesyirikan. Kenapa? Karena ya itu keimanan yang dicampuri oleh kesyirikan akibat yang pertama kebodohan, yang kedua karena mengikuti hawa nafsu. Allah berfirman tentang orang musyrikin itu, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wahum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat syirik, kata Allah. Nah, di sini kita penting, akhi, pelajari betul-betul hakikat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah selanjutnya akal Islam yang bisa kita petik dari hadis ini, al-iman, bayanu al-ihsan, penjelasan tentang hakikat ihsan. Apa itu ihsan? Di mana Rasulullah SAW menjelaskan ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Apa maksudnya seakan-akan kamu melihat Allah, Pak? Artinya dengan keilmuan yang dalam. Karena orang yang sangat dalam ilmunya tentang Allah, maka seakan-akan dia melihat Allah dengan keilmuannya tersebut. Fa illam takun tara, jika kamu tidak mampu untuk seakan-akan melihat Allah, maka sesungguhnya Allah yang melihat kamu. Maksudnya apa? Ya maksudnya kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat kita merasa diawasi oleh Allah. Dimanapun kita berada, kita merasa diawasi oleh Allah. Saat kita bekerja di perusahaan, kita merasa diawasi oleh Allah. Sehingga kita amanah. Kita berusaha untuk melakukan pekerjaan sebaik mungkin. Saat Anda, dimanapun kita, ibadah apapun juga, pekerjaan apapun juga, kalau ternyata kita benar-benar muraqabatullah, Pak, merasa diawasi oleh Allah, insya Allah kita akan lakukan sebaik mungkin. Nah itu derajat ihsan. Iya. Makanya derajat ihsan ini derajat yang sangat tinggi sekali, Pak. Fi hadzal hadis faedah selanjutnya ya akhul Islam, bayan maratibil Islam ats-tsalats. Ini penjelasan tentang martabat Islam yang tiga. Di mana dalam hadis ini malaikat Jibril mengajarkan kepada Rasulullah tiga martabat. Martabat yang paling rendah Islam. Kemudian naik kepada derajat apa? Iman. Kemudian derajat naik kepada derajat apa? Ihsan. Siapa? Ya berarti muslim naik mukmin, naik apa? Muhsin. Berarti derajat yang paling tinggi apa? Muhsin. Siapa muslim? Imam Ahmad menafsirkan muslim itu orang yang masih suka melakukan dosa-dosa besar. Muslim. Siapa mukmin? Mukmin itu orang yang melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangan. Ini dia mukmin. Siapa muhsin? Muhsin itu melebihi mukmin. Bukan hanya meninggalkan larangan, bukan hanya melaksanakan perintah, tapi lebih dari itu. Dalam cintanya dia kepada Allah, dalam ketakwaannya dia, dalam rasa takutnya kepada Allah, di dalam berlomba-lomba dalam kebaikannya, ini muhsin. Iya. Maka dari itu ya akhi, kita bertanya-tanya, kita ini derajatnya masih muslim apa sudah mukmin ini? Karena untuk sampai kepada derajat mukmin ini masya Allah berat, apalagi sampai kepada derajat apa? Muhsin. Iya. Faedah selanjutnya fi hadzal hadis. Annahu yanbaghi lil muslim idza atahu sa'ilun wa sa'alahu wa huwa la ya'riful jawab alla yujib bi ara'ihi inama yaqul la a'lam. Seorang muslim kalau ditanya tentang sebuah pertanyaan dan dia tidak tahu jawabannya, jangan maksain diri menjawab dengan akalnya. Tapi katakan, saya tidak tahu. Lihat, Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, kapan hari kiamat? Apa kata Rasulullah? Yang ditanya tidak tahu, lebih tahu dari yang bertanya. Artinya dua-duanya tidak tahu. Lihat ketika Rasulullah bertanya kepada Umar bin Khattab, atadri manis sa'il, tahukah hai Umar, siapa yang bertanya? Apa kata Umar? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dan jangan malu akhi untuk mengatakan saya tidak tahu. Jangan malu. Wallahi tidak aib kalau kita katakan saya tidak tahu. Enggak aib. Imam Malik didatangi orang Arab Baduy, ditanya 10 pertanyaan. Ternyata 10-10-nya dijawab apa? La adri, enggak tahu. Enggak aib, enggak aib. Apakah ketika Imam Malik mengatakan saya tidak tahu, derajat beliau jadi apa? Turun, enggak? Iya. Maka dari itu, akhi, biasakan kalau kita tidak tahu jawabannya untuk mengatakan saya tidak tahu. Jangan malu untuk dikatakan sama orang, ah kamu itu enggak tahu. Iya. Faedah selanjutnya, fi hadzal hadis bayan ba'dhi alamatis sa'ah. Dalam hadis ini terdapat penjelasan tanda-tanda hari kiamat. Dan tanda hari kiamat itu ada tanda hari kiamat kecil dan ada tanda hari kiamat apa? Besar. Dan tanda hari kiamat kecil dibagi oleh para ulama menjadi tiga. Iya. Yang pertama yaitu tanda hari kiamat yang sudah terjadi dan tak akan terjadi lagi. Apa itu? Seperti Rasulullah mengabarkan dalam hadisnya, ya u'dud baina yaday sittan baina yaday sa'ah. Hitung oleh kalian 6 perkara sebelum terjadinya hari kiamat. Yang pertama Rasulullah sebutkan apa? Mauti, kematianku. Kemudian apa? Fathu Baitul Maqdis. Dikuasainya Baitul Maqdis itu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda. Kemudian apa lagi? Munculnya penyakit ta'un yang membunuh banyak kaum muslimin, itu terjadi pada zaman Umar bin Khattab juga di Syam. Ya, 25.000 kaum muslimin meninggal di wabah penyakit ta'un itu. Seperti yang Rasulullah kabarkan. Juga Rasulullah mengabarkan di antara tanda hari kiamat, satakhruju narun min ardul Hijaz tudhi'u a'naqal ibil bibusra. Akan muncul api yang sangat besar di negeri Hijaz. Saking besarnya itu api sampai-sampai menyinari punuk-punuk unta yang ada di negeri Busra, Syam. Dan itu ternyata muncul di zaman Imam Nawawi. Ini tepatnya pada tahun 654 Hijriah. Ya, di mana api itu muncul di kota Madinah di bagian Harrah Syarqiyah. Dan memang apinya itu kata Imam Nawawi sangat besar sekali. Sampai-sampai menyinari punuk-punuk unta yang ada di Busra, saking besarnya itu. Dan itu dikisahkan juga oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah tentang kejadian tahun 654 Hijriah. Di mana di situ keluarnya api yang sangat besar seperti yang Rasulullah kabarkan. Iya. Yang kedua, tanda hari kiamat kecil yang sedang terjadi dan akan terus terjadi. Yang sedang terjadi. Contohnya apa? Seperti yang kita lihat di zaman sekarang banyak sekali, Pak. Munculnya wanita yang berpakaian tapi telanjang. Munculnya mobil. Di mana Rasulullah mengabarkan dalam beberapa hadis ya, akan kemunculan kendaraan yang memiliki beberapa pelana. Dan ditafsirkan oleh para ulama di zaman ini maksudnya mobil. Mobil itu ternyata tanda hari kiamat, Mas. Di antaranya taqarrubul aswaq, dekatnya pasar. Sampai-sampai saking dekatnya pasar, antum bawa kemana-mana di HP antum itu. Iya kan? Antum gak perlu lagi jauh-jauh pergi ke mall, ke pasar. Antum buka lapak, Tokopedia, itu. Belanja dari situ. Dekat sekali pasar itu, persis yang Rasulullah kabarkan. Taqarrubuz zaman. Ya, waktu terasa cepat. Dan kita rasakan sendiri cepat sekali waktu ini. Di antaranya apa kata Rasulullah SAW? Ya. Yushrabul khamr wa yusamma bi warismiha, arak diminum dan dinamai dengan nama selain nama-nama arak. Bir. Dikasih namanya bukan arak, Pak. Ya. Macam-macam. Demikian pula Rasulullah mengumumkan apa? Kasratu zina, banyaknya perzinahan. Dan kita lihat di zaman sekarang bagaimana perzinahan luar biasa. Di antaranya juga Rasulullah mengabarkan kasratul harj, banyaknya pembunuhan. Di antaranya juga Rasulullah mengabarkan kasratu zalazil, banyaknya gempa bumi. Antum ikuti itu BMKG di Instagram. Itu tiap hari di Indonesia ini gempa bumi loh, Pak. Pindah-pindah. Iya. Masya Allah. Sering sekali gempa bumi itu termasuk tanda hari kiamat. Dan Rasulullah sudah mengabarkan itu. Di antaranya juga yurfa'ul ilm, kata Rasulullah, akan diangkat ilmu, wa yakthurul jahl, dan kebodohan akan merajalela dengan diwafatkannya para ulama satu persatu. Tanda hari kiamat yang sedang terjadi dan kita lihat di akhir Islam. Nah, ini tanda hari kiamat yang kedua, yang tanda hari kiamat kecil yang kedua. Tanda hari kiamat kecil yang ketiga yaitu tanda hari kiamat yang belum terjadi. Contohnya apa? Contohnya jumlah laki-laki dibandingkan wanita 1 banding 50. Jadi nanti itu laki-laki termasuk makhluk langka, Pak. 50 wanita, 1 laki-laki. Maka ini mengerikan akhwal Islam. Wallahu a'lam, sebagian ulama mengatakan bisa jadi akibat banyaknya peperangan sehingga banyak laki-laki yang meninggal dunia. Sebagian ulama mengatakan bisa jadi akibat daripada apa? Banyaknya kelahiran wanita. Sedikitnya kelahiran apa? Laki-laki. Hanya Allah yang Maha tahu. Di antara tanda hari kiamat juga yang kecil apa? Kharabul Madinah. Kosongnya kota Madinah. Iya. Di antara tanda hari kiamat kecil apalagi? Yaitu terjadi perang antara pasukan Islam dengan pasukan Eropa. Dimana sebelumnya umat Islam dengan kaum Eropa itu Romawi berdamai dulu untuk melawan sebuah kekuatan yang Rasulullah tidak sebutkan kekuatan apa itu. Lalu kemudian setelah mereka menang, kata Rasulullah, maka orang-orang Romawi itu membatalkan perjanjian dengan kaum muslimin. Kemudian terjadilah perang dahsyat. Ya. Dan berakhir dengan kaum muslimin menang, dan ketika hendak mengambil apa namanya ghanimah, terdengarlah teriakan bahwa Dajjal muncul. Maka kaum muslimin tidak jadi mengambil ghanimah, segera mereka lari masing-masing menyelamatkan diri. Nah, kemudian masuk kepada tanda hari kiamat besar. Di mana tanda hari kiamat besar itu ada 10, kata Rasulullah. Apa itu? Yang pertama, khurudud dajjal. Keluarnya apa? Dajjal, ya Islam. Dan Dajjal ini subhanallah ya akhwal Islam sudah ada di zaman Rasulullah. Dalam riwayat Muslim ada seorang sahabat yang bernama Abu Ruqayyah At-Tamimi. Di mana Abu Ruqayyah ini pergilah berlayar bersama beberapa orang dari kabilahnya. Kemudian ia ditimpa ombak besar lalu kemudian terdampar di sebuah pulau. Lalu di pulau itu ia bertemu dengan makhluk yang semuanya dipenuhi bulu. Tidak diketahui mana depan, mana belakang. Lalu kemudian Abu Ruqayyah bertanya, siapa kamu? Maka kemudian makhluk ini berkata, ay kaum asri'u iladdir. Hai kaum, segera kamu pergi ke sana. Di sana ada seorang laki-laki yang ingin bertemu dengan kalian. Maka kemudian Abu Ruqayyah pergilah ke sebuah dir. Dir itu rumah ibadah. Kemudian ternyata kata Abu Ruqayyah, aku menemukan seorang manusia yang belum pernah aku melihat manusia sebesar itu. Di mana kaki dan tangannya diikat dengan rantai-rantai besi. Kemudian Abu Ruqayyah bertanya kepada orang tersebut, man ant, kamu siapa? Lalu orang itu balik bertanya dan berkata, kabarkan dulu kepadaku, siapa kalian? Kata Abu Ruqayyah, nahnu min Bani Tamim, Kami dari Banu Tamim, dari Arab. Lalu orang ini berkata, lalu bagaimana, apa yang dilakukan oleh Muhammad dan para sahabatnya? Kata Abu Ruqayyah, ia telah hijrah ke kota Madinah dan menguasai kabilah-kabilah di sekitarnya. Lalu orang ini berkata, amma annahum lawittaba'uhu lakana khairan lahum. Jika mereka mengikuti Muhammad itu lebih baik buat mereka. Kemudian orang ini berkata kepada Abu Ruqayyah, kepada Abu Ruqayyah dan teman-teman, tolong kabarkan kepadaku tentang Baisan. Tentang apanya? Tentang pohon kurmanya, apakah masih berbuah? Masih, kata Abu Ruqayyah. Tolong kabarkan kepadaku tentang mata air yang bernama Zughar. Tentang apanya? Tentang airnya. Kata Abu Ruqayyah, masih sangat banyak sekali. Tolong tentang kabarkan kepadaku tentang Danau Tabariyah atau Tiberias. Ya. Tentang apanya, kata Abu Ruqayyah? Tentang airnya, banyak. Lalu orang ini berkata, kelak pohon kurma ya di negeri tadi tidak akan berbuah. Mata air Zughar akan kering. Dan Danau Tabariyah pun akan kering. Dan di saat itu aku akan keluar. Fa inni ana dajjal, akulah dajjal. Lalu Abu Ruqayyah pun pulanglah. Sampailah di kota Madinah, karena Abu Ruqayyah masalahnya mendengar perkataan dajjal tadi, Pak. Kalau mereka mengikuti Muhammad itu lebih baik buat mereka. Dajjal ngomongnya begitu loh, Pak. Lalu kemudian masuk Islamlah Dajjal, Abu Ruqayyah itu. Abu Ruqayyah kemudian menceritakan kepada Rasulullah tentang pertemuannya dengan Dajjal. Subhanallah, Rasulullah tertegun sekali. Setelah selesai sholat, Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, makanakum, duduk di tempat kalian masing-masing. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, haddatsani Tamim, Abu Ruqayyah, Tamim bin Aus Ad-Dari. Ya. Ini dia Abu Ruqayyah bercerita kepadaku tentang Dajjal, mirip seperti yang aku sampaikan kepada kalian. Tapi kemudian Tamim ya Abu Ruqayyah dijadikan oleh Allah lupa di mana adanya itu. Namun Rasulullah mengabarkan dalam hadis-hadis yang sahih bahwa Dajjal itu munculnya di mana? Di Khurasan. Di sebuah desa yang bernama Yahuda. Dia akan diikuti oleh 70 ribu pasukan Yahudi. Ya. Namun Rasulullah mengabarkan, inna baina yaday dajjal, sebelum dajjal muncul itu akan ada tahun yang sangat menyusahkan. Tahun yang pertama Allah tahan setengah air hujan. Tahun yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala tahan 2/3 air hujan. Dan tahun yang ketiga tidak ada hujan sama sekali. Dan di saat itu kata Rasulullah tidak ada makanan. Dan makanan kaum mukminin adalah zikir. Iya. Bayangkan Pak, di saat tidak ada makanan seperti itu Dajjal muncul. Membawa air, membawa gunung roti. Dajjal bisa menyuruh awan untuk hujan-hujan. Masya Allah. Dajjal bisa menyuruh tanah yang subur kering-kering. Kalau Dajjal mendakwahi suatu kaum tidak mau beriman, lalu Dajjal berkata kepada tanahnya, kering kalian, kering. Memang betul kata Rasulullah bahwa fitnah Dajjal itu fitnah yang paling berat sekali. Makanya Rasulullah SAW bersabda, kalau aku masih ada di antara kalian dan Dajjal muncul, aku yang akan membela kalian. Adapun setelah aku meninggal, kata Rasulullah, faya ibadallah uthbutu, wahai hamba-hamba Allah, kokohkan diri kalian, selamatkan diri kalian. Iya. Akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Dan Dajjal itu, ya Alhamdulillah Pak, ada tandanya bahwa setiap muslim bisa membaca di jidatnya kafir. Makanya kalau ada orang di zaman sekarang ngaku-ngaku dajjal, katanya dajjal udah turun, lihat jidatnya ada kafaroknya enggak? Iya. Kafir. Jelas semua muslim, hanya muslim yang bisa membacanya. Adapun yang bukan muslim dia tidak bisa membacanya. Dan subhanallah ya ahli Islam, ternyata orang-orang yang mengikuti dajjal itu siapa? Mereka-mereka yang bodoh terhadap agama dinul Islam. Yang diselamatkan oleh Allah dari dajjal siapa? Orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis, ada seorang pemuda datang, lalu ia berkata ya kepada pengikut-pengikut dajjal, "Wahai manusia, ketahuilah sesungguhnya orang ini dajjal yang sudah Rasulullah kabarkan kepada kita." Rupanya ia ditangkap, dibawa ke dajjal. Lalu dajjal berkata, "Apakah kamu beriman aku Tuhanmu?" Kata pemuda, "Tidak." Lalu kemudian digergaji, Pak. Kemudian dajjal berjalan di antara dua belah tubuhnya, hidup lagi. Lalu dajjal berkata lagi kepada si pemuda itu, "Sekarang kamu beriman tidak aku Tuhanmu?" Apa kata pemuda itu? "Justru aku semakin yakin engkau adalah dajjal yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka dajjal kembali hendak menangkap, ternyata tidak mampu. Tidak bisa dia membunuh untuk yang kedua kalinya. Nah, akhul Islam. Rasulullah menasihati kita, kalau kita ketemu dajjal, bacakan padanya 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Udah hafal belum? Udah hafal? Hafalin sekarang. Antum yakin gak ketemu dajjal? Ah, gampang Ustaz, saya ngambil mushaf aja. Lah, mushafnya diambil sama dajjal gimana? Hafalin sekarang, kita hafalin. Karena kata Rasulullah, "Man hafidhu asyra ayat min awwali suratil Kahf, ya usima minad dajjal." Siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, dia akan terlindung dari apa? Dajjal. Kata Rasulullah, "Man sami'a dajjal bi ardin falyan'a an." Siapa yang mendengar dajjal di suatu tempat, lari menjauh, Pak. Jangan malah penasaran main ngelihat mana sih dajjal. Kemudian kata Rasulullah, kalau kamu terdit dajjal dan dipilihkan oleh dajjal antara dajjal dengan airnya dajjal, pilih apinya dajjal. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Roja TV. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل لظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل itu ya akal Islam dan pembahasannya tentunya ya kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.